Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa qala Allahu ta'ala: Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhannasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham, innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti' Allaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqa hadisi kitabullah wa khayra al-hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarra al-umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan apa yang telah kita baca dari kitab Al-Mulafaz Al-Fikri yang dibaca oleh Fatul Rasul Syekh Dr. Salih bin Ibarjan bin Abdillah Al-Fawzan Al-Fawzan Al-Fawzan. Masih dalam bab fi akdin nikahi wa arkanihi wa syurutihi, bab tentang akad nikah, rukun-rukun nikah dan syarat-syarat nikah. Dalam alaih hamid Allah Ta'ala, ida wa idza hasala al-ijabu wal qabul in aqad an-nikah, dan apabila telah terjadi ijab dan qabul, maka telah terjadi pernikahan. Walau kana al-mutalafat laziman lam yukasat maknahu hakikatan, walaupun orang yang melafadzkan ijab dan qabul tersebut hanya bercanda saja dan tidak bermaksud sungguhan. Hanya bercanda. Namun ini telah jatuh ke dalam hukum akad nikah, walaupun dia tidak bermaksud beneran. Dikali sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diberikan oleh Imam Tirmidzi, "Salasu jidduhunna jiddun wa hasruhunna jiddun, at-talaku wan nikahu war raj'atu." Tiga perkara yang sungguh-sungguh, maka akan hukumnya sungguh-sungguh juga. Dan jika bercanda, maka akan jadi sungguhan juga. Yaitu perkara at-talak, yaitu talak perceraian. Bercanda atau sungguhan, maka telah jatuh hukum talak. Wan nikah juga pernikahan, apakah dengan bercanda atau sungguhan, maka telah hukum telah jadi ya. Waraj'ah, rujuk, yaitu kembali setelah perceraian. Apakah bercanda atau sungguhan, maka terjadi hukum. Dalam alhamdulillah ta'ala, wa amma syurut sihhati nikah wa hiya arba'atun. Adapun syarat-syarat sahnya nikah itu ada empat. Asyadul awal, syarat yang utama, ta'yinu qulu minaz zawjaini, adanya kepastian keberadaan kedua mempelai. Kepastian kedua, setiap kedua mempelai. Wala yakfi an yakula zawajtuka binti. Maka seseorang bisa cukup untuk mengatakan aku telah menikahkanmu dengan putriku. Idza kana ahluhu iddata banatin, jika orang tersebut mempunyai banyak putri, ya kan? Putrinya yang mana yang dinikahkan? Pertama, kedua, atau keempat? Jadi harus apa? Ditakyin, harus ditentukan. Jangan hanya dengan putriku saja, tapi harus ditentukan yang mana, nomor satu atau nomor tiga. Awyakula atau seorang bisa cukup hanya mengatakan zawajuha ibnaki, zawajuha ibnaka, atau seorang menyatakan aku telah menikahkan dia putriku dengan anakmu, sedangkan putrinya banyak. Atau walahu ijada abna'in, atau yang akan dinikahkan tersebut mempunyai banyak anak laki-laki, ya. Anaknya yang mana, nomor satu, nomor dua, atau yang lainnya, harus ditakyin atau ditentukan, sebutkan namanya atau sifat-sifatnya atau ciri yang khususnya. Fayasir ta'yinu bil isyarati ila mutazawwij, maka hendaklah dia mentakyin, menentukan dengan isyarat kepada orang yang memang akan dinikahkan. Wa ta'al tasmiyatuhu, atau dengan menyebut namanya. Awaswahu, atau dengan menyebut sifat-sifat lima yang sama nyasubihi, menyebut sifat-sifat yang bisa membedakan yang lainnya. Ada anaknya yang paling tinggi. Aku nikahkan dengan anakku si jagung misalnya. Oh, sudah paham ya. Nomor satu paling tinggi sendiri ya. Atau sebaliknya. Maka tidak bisa, tidak mengapa untuk menentukan, mentakyin calon mempelai tersebut dengan menyebut nama atau sifat yang membedakan dengan yang lainnya. Asal besani, salat yang kedua, ridho kulu minan zaujaini bil akhar, adanya keridoan setiap kedua mempelai satu dengan yang lainnya, ada kerelaan. Balayasehu in ukriha ahaduhuma alaih, maka tidak sah apabila salah satunya dipaksa untuk menikah. Di hadis Abi Hurairah, sebagaimana hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu, la tumkahul ayyimu hatta tustamaru hatta tustamara wal bikru hatta tustadzanu atau tustadzana, muttafaqun alaih. Tidaklah dinikahkan al-ayyimu ya, orang yang sudah janda, sampai ditawari. Ini sama dia, gimana cocok enggak, mau enggak, ada penawaran ya, karena dia seorang janda. Tidak menentukan nasibnya sendiri, dirinya sendiri. Dan juga tidaklah dinikahkan seorang perawan sampai diminta izin, sampai diminta izin. Mau dinikahkan dengan si A, si B, diminta izinnya ya kan? Jangan langsung naik paksa. Ilas shagiru atau ilas shagira min huma alladhi lam yablugh wal mu'tawihi atau mu'tuhu. Kecuali kalau yang mau dinikahkan ini adalah masih kecil ya, anak yang masih kecil belum balig. Juga bisa, bisa saja ya. Boleh menikahkan anak kecil. Atau orang yang kurang waras misalnya mau dinikahkan, maka orang tuanya tidak apa-apa untuk langsung menikahkan tanpa harus meminta izin. Anak kecil yang belum balig, maka bisa langsung orang tuanya menikahkan. Tentunya orang tuanya memilihkan ya kan, memilihkan calon suami yang bisa menyayangi anak tersebut. Wali-walihi ayat izawijahu bighairi idni. Maka bagi si wali perempuan tersebut boleh untuk menikahkannya tanpa seizinnya, karena masih kecil atau mungkin orangnya kurang waras. Asyaratul salis, syarat yang ketiga. Ayat tidak halal mar'ati waliyuha. Hendaklah si wali pihak mempelai perempuan ini yang menakatkan atau menikahkannya. Adalah yang menikahkan perempuan tersebut adalah walinya. Likali sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Kullu khamsa ila nasa'i la nikaha illa bi waliyin." Tidak ada nikah kecuali dengan wali. Kalau zawajatil mar'atu nafsaha biduni waliyiha panikamha batilun. Kalau seandainya seseorang wanita menikahkan dirinya sendiri tanpa walinya, maka nikahnya nikah batil. Misalnya aku nikahkan diriku dengan dia dengan mahar sekian dan sekian tanpa ada walinya, dirinya dinikahkan sendiri, maka nikahnya nikah batil. Li anna dzalika dzari'atan ila zina. Karena cara demikian tentunya akan menggiring kepada perkara perzinahan. Ya kalau seperti ini ya orang bermudah-mudah ya kan. Orang pergi ke sana kemari, ketemu orang, aku kenyakan. diriku denganmu dengan mahar sekian. Ya, seperti apa? Akhirnya seperti nikah mut'ah, nikah kontrak. Nikah sekian hari, sekian jam, sekian bulan, setelah itu bubar. Karena menikahkan dirinya sendiri. Maka yang sepertinya sama seperti zina ini. Kezinaan berkedok agama. Wali annal mar'ata qasiratun nazari an ikhtiyaril aslahi laha. Karena seorang wanita tentunya wawasannya sempit untuk bisa memilih pasangan yang pantas untuk dirinya. Bayangkan kalau wanita tidak kemana-mana ya kan. Tahu-tahu ada orang datang, kemudian diterima, tidak tahu tentang siapa dirinya ya. Ada laki-laki tentunya apa? Akan lebih mengetahui, oh dia itu begini, begini, begini, begitu. Dia sana begini, begitu. Sehingga wali ini penting bagi perempuan untuk mengarahkan. Sekaligus sudah menikahkan dirinya. Wallahu ta'ala qadabal awliya'a bin nikah. Karena Allah SWT mengajak bicara maksudnya dengan para wali tersebut, yaitu di dalam pernikahan, yaitu memerintahkan para walinya untuk menikahkan. Wakala ta'ala sebagaimana firman Allah Ta'ala dalam surat An-Nur ayat 32. Wa ankihul ayyama minkum, dan nikahkanlah oleh kalian orang-orang yang single di antara kalian. Ayyama masih single, masih sendirian. Ini kitabnya yang diajak bicara adalah wali-wali orang-orang yang tinggal tersebut. Baqarah Ta'ala dan Allah SWT beriman dalam surat Al-Baqarah ayat 232. Wala ta'duluhunna, dan janganlah kalian mempersulit untuk menikahkan mereka, para wanita yang jangan dipersulit. Kalau wanita ini mau menikah, karena dia apa? Lebih menjaga dirinya. Bagaimana dzalika minal ayat, dan ayat-ayat yang lain selain daripada yang itu. Wa waliyul mar'ati huwa, dan wali perempuan yaitu abuha, yaitu bapaknya, bapak perempuan tersebut. Suma usiyahu fiha, atau kemudian kalau memang walinya enggak mampu, yaitu kemudian yang menikahkan adalah orang yang diberi wasiat untuk menikahkan wanita tersebut. Orang yang diwasiati oleh bapaknya tersebut untuk menikahkan putrinya misalnya, maka ini orang yang paling berhak. Semat jaduha li'ab wa'in ala. Kalau tidak ada bapaknya, tidak ada yang diwasiati, maka yang menikahkan kakaknya dari pihak ayah. Kakak dari pihak ayah ke atas. Kakak atau kakak buyutnya. Sama ibnuha. Kalau tidak ada ayah, tidak ada yang diwasiati, tidak ada kakak, maka yang menikahkan anak laki-lakinya perempuan tersebut. Suma banuhu wa inna jalu. Kalau enggak ada anak laki-lakinya, maka cucu laki-laki dari anak laki-laki. Wanita tersebut. Suma akhuha li abawaini. Kalau tidak ada anak laki-laki, tidak ada cucu laki-laki, maka yang menikahkan saudara laki-lakinya sekandung. Saudara laki-lakinya sekandung perempuan tersebut. Sema'ahu hali'abu. Kemudian kalau tidak ada laki-lakinya sekandung, maka yang menikahkan laki-laki, saudara laki-laki sebapak atau dari pihak bapak. Sebapak. Suma banuhuma. Kalau tidak ada mereka, tidak ada saudara-saudara, maka anak-anak saudara mereka. Maka yang menikahkan anak-anak saudara perempuan tersebut, apakah sekandung atau sebapak. Sema'amha. Kalau mereka tidak ada, maka yang menikahkan pamannya. Amuha li abawaini. Paman perempuan tersebut dari pihak ibu dan bapaknya atau sekandung. Sema amuhariat. Kalau mereka tidak ada, maka yang menikahkan saudara laki-laki atau paman dari pihak bapak. Yang menikahkan adalah paman dari pihak bapak. Sema banu huma. Kalau mereka tidak ada, maka yang menikahkan anak-anak paman. Apakah paman sekandung atau paman dari pihak bapak. Sema akrabu asabatiha nasaban. Kemudian kalau tidak ada mereka semua, maka yang menikahkan adalah orang yang paling dekat asabahnya secara nasab. Kal irsi, seperti di dalam ahli waris. Saudara seibu misalnya. Sema al-mu'tiq. Kalau mereka enggak ada semua, maka yang menikahkan adalah orang yang membebaskan budak. Kalau memang perempuan tersebut dahulunya budak, maka yang memerdekakan dialah yang menikahkan. Summal hakim. Kalau mereka tidak ada semua, baru yang menikahkan hakim. Jadi hakim ini yang terakhir. Karena tidak ada hubungan apa-apa ya kan hakim. Nasab enggak ada, kerabat enggak ada. Maka yang terakhir hakim. Enggak, seseorang kalau tidak mempunyai keluarga, tidak mempunyai sanak, tidak punya kerabat jauh atau dekat, maka ya yang menikahkan hakim. Asatul Rabiu, syarat yang keempat. Asyhadatu ala aqdi nikah. Adanya saksi atau persaksian di dalam akad nikah. Di hadis Jabir marfu'an, sebagaimana dalam hadis Jabir bin Abdillah sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la nikah illa bi waliyyin wa syahidain adlin. Tidak ada pernikahan kecuali dengan wali dan dengan dua saksi yang adil. Walanya sihu illa bi syahadataini adlaini. Maka tidak sah akad nikah tersebut kecuali disaksikan oleh dua saksi yang adil. Qala at-Tirmidzi, dan berkata Imam At-Tirmidzi rahimahullah, al-amalu ala hadha inda al-ilmi min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa man ba'dahum min tabi'ina wa ghairihim. Amalan atau praktek yang demikian, memakai wali, memakai dua saksi, ini telah dipraktekkan sejak terdahulu, sejak lama, sejak sudah berlalu tahun-tahun yang sudah dahulu dari kalangan ahlul ilmi, dari kalangan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan setelah mereka dari tabi'in dan yang selain mereka. Kalau mereka mengatakan la nikaha illa bi syuhudin, tidak ada pernikahan kecuali dengan saksi-saksi. Walam yakhtalif fi dzalika man mada minhum, dan tidak ada yang menselisih mereka. Tidak ada yang menselisih apa yang telah berlaku di antara mereka sejak dulu. Illa qauman minal mutakhirina min ahli ilmi, kecuali hanya suatu kaum yang belakangan dari ahli ilmi. Sehingga adanya wali dan saksi ini perkara yang sudah diamalkan, diperhatikan sejak zaman sahabat, tabi'in dan orang-orang yang setelah mereka, yang mereka mengikuti dengan baik sunnah-sunnah tersebut. Sampai di sini selesai keterangan saya misalnya tentang akad nikah, akad nikah, rukun dan syaratnya. Dalam alaih hamidullah ta'ala babi al-kafa'ati bin nikah, bab tentang kesetaraan di dalam pernikahan, kesetaraan atau sekufu. Al-kafa'atu lugatan al-musawatu wal-masalatu. Al-kafa'ah secara bahasa artinya musawah, sama atau semisal. Wal-muradi bihaguna al-musawatu baina zawjaini fi hamsati asya'ah. Yang dimaksud di sini adalah persamaan antara kedua mempelai dalam lima hal. Sepupu setara. Ahaduha ad-din. Yang pertama adalah satu agama. Sama-sama beragama. Bala yakunul fajiru wal fasiku kaful aqi api fatil adli. Maka orang yang laki-laki pendosa dan laki-laki yang rusak ini tidak setara, tidak sekufu apabila nikah dengan wanita yang terhormat. wanita yang menjaga kesuciannya. Di anal maddud syahadati wa riwayati. Karena orang yang fajir, lagi-lagi mendosa, orang yang rusak, tentunya pasti ditolak persaksiannya dan juga ditolak riwayatnya. Menjadi orang-orang yang tidak dipercaya karena mereka berkelimpahan dengan dosa atau rusak. Rusak akhlaknya, rusak akidahnya, dan yang lainnya, rusak muamalahnya. Wadzalika naqsun fil insaniyati. Karena mereka adalah orang-orang yang rendah martabatnya di sisi manusia. Orang baik mau dapat yang baik, mau dapat yang buruk atau sebaliknya, maka tentunya tidak apa? Tidak setara, tidak sekufu. Jadi Allah berfirman, At-tayyibin. Orang yang baik dari laki perempuan yang baik, maka untuk laki-laki yang baik. Wat-tayyibuna lit-tayyibat, laki-laki yang baik untuk wanita-wanita yang baik. Ya, jangan sampai memilih orang-orang yang rusak. Orang-orang yang tidak beragama. Asani yang kedua, al-mansab. Wa an-nasab. Yang kedua adalah setara atau senasab. Nasabnya setara. Bayakunul ajami wa huwa man laisa minal arab kub'ul arabiyah. Laki-laki ajam bukan Arab, ini tidak setara dengan perempuan Arab. Biasanya kalau orang memang mempunyai nasab yang bagus sampai kepada para sahabat, sampai kepada Rasulullah. Ini kan nasabnya bagus-bagus orang-orang rata-rata ya. Dari suku ini ya. Berbeda dengan non-Arab yang tidak ada nasabnya kan, seperti orang Jawa nasabnya sampai mana nih kalau diurut. Kalian buyut, setelah buyut tidak ada, sudah hilang. Tangga sama apa lagi, warang. Kalau orang Arab bisa diurut sampai mungkin sahabat atau sampai Rasulullah. Asal itu yang ketiga, al-hurriyatu, status. Bala yakunul abdu wala man'adu kuf'ul khurrati. Maka laki-laki yang budak atau seorang laki-laki yang baru sedang proses mau dimerdekakan dari perbudakan, ini tidak setara dengan wanita merdeka. Budak tidak setara dengan orang merdeka. Di anahu mangkusun birriqi, karena mereka para budak tentunya rendah ya, lebih rendah dengan adanya perbudakan tersebut. Bagaimana bisa memimpin, ya kan? Laki-laki yang budak, kemudian wanitanya orang merdeka. Gimana mau memimpin? Sedangkan yang laki-laki ini dipunyai oleh tuannya, ya kan? Al-Rabi yang keempat, as-sina'atu, pekerjaan atau profesi. Fala yakunu sahibu sina'atin dani'atin kal-hijjan wal-ha'ik kur'an pintu man huwa sahibu sina'atin jarilatin kat-tajir. Maka laki-laki yang berprofesi rendah seperti tukang bekang atau tukang tenun, tukang tenun, kalau dulu tenun, ini tidak setara dengan putrinya seorang pengusaha. Seperti pengusaha pedagang, ya. Tidak setara dengan putrinya seorang pengusaha. Al-Khamisu yang kelima, ya, awan ana memang tidak banyak mengomentari karena memang mulakhos. Sekali lagi mulakhos itu adalah ringkasan. Saya tidak akan memperpanjang. Namanya saya kitab melakos singkat ya ringkas, tidak diperpanjang lagi. Ada berperpanjang mungkin dengan kitab yang lain. Al-Khamis yang kelima, as-sayar bilmal, al-yasar bilmal, bihasabima yajibu laha minal mahri wan nafaqah. Yaitu orang yang lapang hartanya, lapang finansialnya, tentunya akan sesuai dengan apa yang nanti akan diberikan dari mahar dan nafkah. Orang yang banyak hartanya tentunya akan lapang, ya, memberikan nafkah, memberikan mahar. Wala yakunul mu'sar atau mu'sir kuf'un lil muwassarah atau musirah. Maka seorang yang sulit hartanya, sedikit hartanya, tidak setara dengan orang yang wanita yang kaya, wanita yang melimpah hartanya. Li'anna 'alaiha dararan fi ihsarihi li ikhlalihi bin nafaqatiha. Karena tentunya apa? Ya, seorang laki-laki yang sedikit hartanya sulit ngayai wanita yang kaya. Tentunya akan apa? Akan menemui kesulitan. Atau sulit memberikan nafkahnya, ya. Biasa orang kaya makan enak-enak misalnya, tidak bisa memberikan makan enak-enak karena dia sendiri kekurangan harta. Tentunya akan apa? Ya, akan menemui sekian kesulitan. Poin berikutnya, faida ikhtalafa ahadul zawjaini anil akhar fi wahidin min hadhil umuril khamsati faqad intafatatil kafa'atu. Apabila berbeda dari kedua mempelai satu dengan yang lainnya, dari perkara-perkara yang lima ini, yaitu tidak setara, apakah agamanya, apakah nasabnya, apakah statusnya, apakah profesinya, apakah finansialnya, maka tentunya ini tidak ada persamaan. Wadzalika la yu'sar ala sihat nikah, namun demikian tidak mempengaruhi adanya sahnya pernikahan. Kalau sudah, walaupun tidak setara, kalau sudah nikah ya sah-sah saja, tidak mempengaruhi sah dan tidaknya pernikahan. Li'anna kafa'ata laisat syartan fi sihatihi, karena kesetaraan ini bukan sebagai syarat sahnya pernikahan. Li'amrin Nabi sallallahu alaihi wasallam Fatimah binti Qaisin antang kiha Usamah bin Zaid panakaha fi amrihi, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan Fatimah binti Qais bangsawan ya, agar menikah dengan Usamah bin Zaid. Siapa Usamah bin Zaid? Anaknya Zaid bin Harisah, anak angkatnya. Zaid bin Harisah adalah dahulu anak angkat Rasulullah, kemudian mempunyai anak namanya Usamah. Maka Rasulullah SAW menikahkan, maka Usamah menikah dengan Fatimah binti Qais dengan perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Masih ada beberapa terangan insyaallah karena sudah mepet. Kalau kita sampai di kesempatan yang mendatang binillahi ta'ala barakallahu fikum sallallahu alaihi wa sallam wa alihi wa sallam alhamdulillahi rabbil alamin.